Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan tayyiban kathiran mubarakan fihi kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman mazida. Tayyib. Taqaddam inda akhina Ibrahim. Bismillah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Musaddad qala haddathana Yahya ibn Sa'id an Ubaidillah qala haddathani Nafi'an ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbiruni bi syajaratin mathaluha mithlul muslim tu'ti ukulaha kulla hinin bi'ithni rabbiha la tahuttu warakaha fawaqa'a fi nafsi an-nakhlata fakarihtu an atakallama wa thamma Abu Bakrin wa Umar falamma lam yatakallama waqala an-Nabi sallallahu alaihi wa sallama hiya an-nakhlah falamma kharajtu ma'abi kultu ya abati waqa'a fi nafsi an-nakhlah waqala Umar ma mana'aka an takulaha law kunta kultaha kana ahabba ilayya min kadha wa kadha fakultu ma mana'ani illa lam araka wala Aba Bakrin takallamtu ma fakarihtu. Hasan barakallahu fik. Inda akhina Usama al-Jaidi falyataqaddam. Kok pada senyum-senyum ini? Fihi syai? Abshir insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddathana Musaddad qala haddathana Yahya ibn Sa'id an Ubaidillah qala haddathani Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbiruni bi syajarah mathaluha mathalul muslim tu'ti ukulaha kulla hinin bi idzni rabbiha la tahuttu waraqaha fawaqa'a fi nafsi an nakhlah fakarihtu an atakallama wa thamma Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma فلما لم يتكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة فلما خرجت مع أبي قلت يا أبتي وقع في نفس النخلة قال ما منعك أن تقولها لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا قال ما منعني إلا لم أرك ولا أبا بكر تكلمت ما فكرهت. Abas, khair insyaAllah. Siapa yang mau menyusul Usama? Maksudnya membaca. Baca hadis di depan loh. Siapa yang mau menyusul? Nah, ya Aba Hurairah. Taqaddam ya Aba Hir. Siapa tahu nyusul beneran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya ibn Sa'id an Ubaidillah qala haddatsani Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ukhbiruni بشجرة مثلها مثل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها لا تخط ورقها فوقع في نفس النخلة فكرهت أن أتكلم وثم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فلما لم يتكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة فلما خرجت مع أبي قلت يا أبتي وقع في النفس النخلة قال عمر ما منعك أن تقولها لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا قال ما منعني إلا لم أروك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت. أحسنت يا بهير. طيب من لم يقرأ فليقرأ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan barakallahu fikum masih terkait dengan hadis kemarin. Ada beberapa faedah lainnya yang bisa kita ambil dari hadis ini. Baik. Fihi annal alima al kabira qad yakhfa alayhi ba'dha ma yudrikuhu man huwa dunahu. Barakallahu fik. Iya. Di dalamnya terdapat faedah annal alimal kabir, bahwasanya seorang alim kabir yang lebih tua usianya, yang lebih senior, qad yakhfa alaih, terkadang samar atasnya ba'dha, sebagian permasalahan, ma yudrikuhu man huwa duna. Iya. Samar atau barakallahu fikum tayyib, tidak diketahui ya oleh dia suatu perkara yang diketahui oleh barakallahu fikum orang yang levelnya di bawah dia. baik dari sisi keilmuan atau dari sisi barakallahu fikum usia. Iya. Itu kasus yang wajar untuk terjadi. Barakallahu fikum, cukup manusiawi. Ikhwan ya. Baik. Di situ barakallahu fikum ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Kenapa seorang alim yang kabir, iya, samar pada dia beberapa masalah yang justru orang-orang yang shaghir yang tahu memahami masalah tersebut barakallahu fikum. Hikmah yang pertama adalah barakallahu fikum li'annal ilma tayyib mawahib rahmaniyah. Barakallahu fikum. Wa annal fadla biyadillah yu'tihi man yasha. Tayyib. Hikmah yang pertama barakallahu fikum untuk menunjukkan bahwasanya ilmu adalah mauhibah. Ya, anugerah rahmaniyah dari Ar-Rahman yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan yang namanya keutamaan itu dari sisi Allah. Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Ini sisi yang pertama. Jadi terkadang Allah memberikan ilmu tersebut barakallahu fikum tayyib kepada orang yang levelnya barakallahu fikum iya jauh lebih rendah, seperti pada kasus contoh Nabi Musa dan Khadir. Siapa yang lebih afdal? Nabi Musa afdal dari sisi keilmuannya barakallahu fikum, iya. Tapi pada sebagian masalah, pada sebagian keadaan, justru Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk belajar dari Khadir. Iya, ada beberapa masalah yang tidak diketahui oleh Nabi Musa alaihi salam. Barakallahu fikum. Padahal kalau secara barakallahu fikum jumlah, iya, Musa lebih afdal daripada Khadir. Tayyib. Gitu ya Musa ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Demikian juga barakallahu fikum pada contoh kasus, iya. Ketika sahabat Umar Ibnu Khattab radhiyallahu an memasukkan Ibnu Abbas di dalam majelis syuranya. Iya. Di mana sebagian kibar sahabat barakallahu fikum mempermasalahkan kenapa Ibnu Abbas diikutkan masuk. Kalau memang demikian, kenapa enggak sekalian putra-putra kami juga dimasukkan? Barakallahu fikum. Maka Umar menunjukkan kepada mereka bagaimana iya, sudut pandang Ibnu Abbas itu barakallahu fikum yang luar biasa. Yang orang-orang dewasa enggak sampai ke sana pandangannya. Barakallahu fikum. Iya. Demikian juga pada kasusnya Ibnu Umar radhiyallahu an. Banyak contoh, banyak kasus barakallahu fikum tayyib yang menunjukkan ke arah sana, yang namanya ilmu itu adalah muhibah minallah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi bukan semata-mata kecerdasan. Banyak orang-orang barakallahu fikum yang otaknya jenius, iya. IQ-nya itu luar biasa barakallahu fikum. Iya. Dia kalau dari sisi akademik sekolahnya itu sudah doktor. Tapi giliran belajar di pondok pesantren enggak mudeng-mudeng. Hah? Gitu ya. Sekolahnya dokter barakallahu fikum tayyib, tapi giliran belajar di pondok pesantren belajar nahwu, iya, bebelnya mitamit barakallahu fikum, enggak masuk-masuk, enggak paham-paham, padahal dia menghafal nama-nama ilmiah, ah, barakallahu fikum, obat-obatan jenis penyakit hafal semua, tapi giliran belajar bahasa Arab nahwu sorab, iya, mubtada khabar enggak nyantol-nyantol. Barakallahu fikum. Itu menunjukkan apa? Yang namanya ilmu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah beri kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Barakallahu fikum. Tayyib, sehingga penting bagi seorang thalibul ilm, modal pertama dia dalam menuntut ilmu adalah addu'a. Iya, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu. Dan itu yang diajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qur rabbi zidni ilma." Iya. Katakanlah wahai Nabiku, tambahkanlah ilmu untukku ya Allah. Itu juga doa, barakallahu fikum, yang dilafadzkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Iya. Barakallahu fikum. Apa doa beliau? Hah? Apa doa beliau? Allahumma ya mufahima Sulaiman fahimni. Terus? Tayyib. Ya muallimal Ibrahim allimni. Pengen ya? Sehingga doa dalam menuntut ilmu itu adalah modal pertama. Iya, bukan kecerdasan Anda, barakallahu fikum, bukan ketekunan Anda atau yang lainnya. Modal pertama Anda adalah dalam menuntut ilmu adalah doa. Karena apa? Sekali lagi, ilmu adalah muhibah minallah. Allah akan lihat siapa-siapa yang memang pantas untuk mendapatkan ilmu dan siapa yang tidak pantas untuk mendapatkan ilmu. Barakallahu fikum. Tayyib, falzamhu. Hendaknya dipegangi baik-baik. Barakallahu fikum. Tayyib. Hikmah yang kedua, barakallahu fikum. Iya. Yaitu anna al-alim basyarun. Bahwasanya seorang alim adalah manusia biasa. Barakallahu fikum. Ya. Yudrikuhum as-sahwi. Barakallahu fikum. Mereka bisa tayyib mengalami yang namanya kelupaan. Barakallahu fikum. Az-zuhul. Ya. Kelalaian. Barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga dari situ barakallahu fikum kita mendapatkan faedah, yaitu ada mutaklid bil alim. Iya, sehingga kita tidak boleh taklid kepada seorang alim, karena seorang alim adalah manusia biasa, terkadang dia juga bisa salah. Barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu taala alam bisawab. Hikmah yang ketiga barakallahu fikum adalah tayyib adamul ihtiqar liman huwa dunah. Iya, kita tidak boleh meremehkan orang-orang yang levelnya di bawah kita. Barakallahu fikum. Iya, tayyib. Kenapa ikhwan? Karena bisa jadi pada sebagian bab, pada sebagian masalah, barakallahu fikum, orang tersebut iya, justru dia lebih alim daripada kita. Barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga di situ barakallahu fikum diambil pelajaran bahwasanya seseorang tidak akan bisa menjadi pintar dan cerdas sampai dia mau mengambil ilmu dari orang yang di atasnya, yang selevel dengan dia dan yang di bawahnya. La yanbulur rajulu hatta ya'khudzal ilma mimman huwa fawqahu wa man huwa mislah wa man huwa dunah. Barakallahu fikum. Tayyib. Faedah selanjutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini barakallahu fikum. Fihi taqdimu saghir abahu. Fihi taqdimu saghir abahu. Di dalamnya terdapat faedah, iya, hendaknya seorang anak lebih mendahulukan ayahnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Wa fihi al-isyarah ila haqaratid dunya fi aini Umar. Ya, wa fihi al-isyaratu ila haqaratid dunya fi aini Umar. Di dalamnya terdapat isyarah hinanya dunia dalam pandangan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, kana ahabba ilayya min kadza wa kadza. Iya, seandainya kamu mau menjawab pertanyaan tadi itu lebih aku sukai daripada ini dan ini, yaitu dari harta dunia. Barakallahu fikum. Tayyib. Faedah selanjutnya, fihi i'tina'ul ab. Fihi i'tina'ul ab bitarbiyati ibnihi wa hirsihi ala isyrakihi mujalasatal ulama. Baik. Barakallahu fikum. Di dalamnya terdapat faedah, iya, perhatian seorang ayah dalam pendidikan putranya, barakallahu fikum, dan semangat seorang ayah untuk menggabungkan anaknya atau putranya di dalam majelisnya para ulama. Iya, barakallahu fikum. Dan itu yang dilakukan oleh salafun salih. Jadi mereka barakallahu fikum dalam majelis ilmu itu biasa membawa putra-putra mereka barakallahu fikum tayyib dalam rangka untuk apa? Ta'dib, mendidik mereka. Iya. Barakallahu fikum. Mengambil pelajaran barakallahu fikum santi, ya, akhlak, tata krama dari seorang alim. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan ini barakallahu fikum yang juga perlu kita ingatkan bagi para orang tua, bagi para ayah ketika mau ngajak putranya di dalam majelis ilm, ya harus diawasi. Gitu ya. Jadi bukan semata-mata barakallahu fikum seorang ayah mengajak putranya ke dalam majelis ilmu itu semata-mata biar uminya bisa leluasa kerja di rumah. Gitu ya, masak-masak, cuci baju. Ini kalau di rumah bikin apa? Bikin kacau gitu ya. Uminya nyuci, masak, yang ini barakallahu fikum ya, mecah-mecahin barakallahu fikum bereng akan berantakin rumah, wis daripada ganggu umi kerja di rumah sana. Diajak taklim sama bapaknya, ya sudah diajak taklim cuman dilepas habis itu. Iya, barakallahu fikum. Tidak demikian. Tapi diajak ke dalam majelis ilmu, disuruh duduk samping, tayyib, ini sunah ya bunai. Duduk sini nak. Iya. Barakallahu fikum. Dikasih buku tulis, barakallahu fikum, suruh nulis, tayyib, perhatikan. Iya, ustaz sedang mengisi. Nah, paham ya? Sudah mulai gerut-gerut yang namanya anak kecil kan susah tenangnya ya. Barakallahu fikum. Tayyib, disuruh tenang. Iya, tenang sebentar. Sebentar lagi taklimnya. Iya, dengarkan baik-baik. Barakallahu fikum. Terus mungkin awal-awal barakallahu fikum anak tersebut tidak terbiasa, lama-kelamaan, iya. Tayyib, ala bisa karena biasa. Barakallahu fikum. Tayyib. Ini barakallahu fikum kebiasaan salaf. Iya. Mereka biasa membawa putra-putra mereka ke dalam majelis ilm barakallahu fikum untuk apa? Untuk mendidik mereka memiliki apa? Kecintaan dengan majelis ilmu. Barakallahu fikum. Tayyib. Allahu musta'an wa alaihi tikkan. Barakallahu fikum. Yang seperti ini barakallahu fikum. Tayyib. Kalau kita melihat keumuman kaum muslimin, iya, suatu perkara yang sangat-sangat langka. Iya. Lebih sering kita melihat orang-orang tua barakallahu fikum mengajak anak-anak dan putra-putra mereka barakallahu fikum nonton konser. Gitu ya. Entah itu konsernya Roma Irama atau Ridho Roma barakallahu fikum tayyib. Iya. Atau konser-konser yang lainnya barakallahu fikum. Iya. Itu ngajak anak-anaknya. Barakallahu fikum. Tayyib. Nah, nanti kalau besar jadi kayak itu ya, Haji Roma. Gitu pesannya. Allahu musta'an. Ingat ya. Tayyib. Atau diajak anaknya barakallahu fikum ke mall gitu ya, tempat-tempat barakallahu fikum piknik. Tayyib. Iya, enggak ada ihtimam dari mereka barakallahu fikum untuk mengajak putranya duduk di majelis ilm mendengarkan barakallahu fikum kajian, tayyib, iya, Al-Qur'an, Sunnah. Barakallahu fikum, sebuah barakallahu fikum realita yang sangat menyedihkan. Allahu musta'an wa alaihi tikl. Baik. Selanjutnya fihi ma yajuzu mina min lau. Ya, fihi ma yajuzu min lau. Di dalamnya terdapat faedah tayyib penggunaan kalimat lau yang diperbolehkan. Ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Karena dalam hadis barakallahu fikum memang ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam la taqulu lau fa inna lau taftahu bab syaitan. Iya. Jangan kalian mengatakan lau karena lau itu akan membuka pintu bagi syaitan. Barakallahu fikum. Tayyib. Namun juga barakallahu fikum ada beberapa nas, iya, di mana di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya menggunakan kalimat lau. Iya, laula ana lakana fi darki asfali minan nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang keadaan pamannya. Kalau bukan karena aku, niscaya Abu Thalib itu berada di keraknya neraka. Di sini Umar mengatakan lau kunta qultaha, seandainya kamu mengucapkan, menjawab pertanyaan tadi. Barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga di sini menunjukkan ada lau yang manhiyun anhu, ada lau yang barakallahu fikum yajuz. Ya, jaiz. Barakallahu fikum. Tayyib. Adapun yang dilarang barakallahu fikum ada beberapa bentuk. Tayyib, antum bisa lihat rinciannya dalam kitab Al-Qaul Mufid Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Yang pertama adalah barakallahu fikum lau ustu'milat. Iya. Tayyib. Li qadari li ustu'milat lil i'tirad qadarillah taala. Kalimat lau yang digunakan untuk mengkritik takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya. Barakallahu fikum. Tayyib. Misal, iya. Barakallahu fikum misal temannya barakallahu fikum mendapatkan kecelakaan, musibah gitu ya. Barakallahu fikum. Kemudian temannya yang lain mengatakan, "Iya, coba antum tadi enggak berangkat." Gitu ya. Coba tadi kalau antum enggak lewat sana, lewat sini. Iya, antum enggak kecelakaan. Itu termasuk apa? Mengkritik takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diharamkan. Barakallahu fikum. Yang kedua adalah lau ustu'milat tayyib li i'tirad syar'illah. Iya. Kalimat lau yang digunakan untuk mengkritiki syariat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Iya. Tayyib. Seperti misal, iya. Barakallahu fikum. Kaum wanita mengatakan, iya, coba enggak ada syariat ta'adud, suami saya enggak tiap hari minta ta'adud terus. Nah, gitu ya. Barakallahu fikum. Itu apa? Mengkritik syariat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Barakallahu fikum. Ya, coba pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan itu sama rata. Iya. Kan enggak jadi ribut seperti ini urusan pembagian warisan. Barakallahu fikum. Itu menunjukkan apa? Lau yang digunakan untuk mengkritik syariat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik. Ini yang dilarang. Barakallahu fikum. Baik. Adapun lau yang diperbolehkan barakallahu fikum. Baik. Yaitu allati ustu'milat li tamannil khair. Ya. Kalimat lau yang digunakan barakallahu fikum untuk berangan-angan yang baik. Barakallahu fikum ya. Baik. Kalimat yang digunakan untuk berangan-angan yang baik. Barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Seperti dalam hadis barakallahu fikum tentang orang yang ketika dia melihat orang yang kaya kemudian dia menggunakan hartanya untuk kebaikan, dia mengatakan lau iya kuntu indil mal mithla fulan la fa'altu mithla ma fa'alahu. Seandainya saya punya harta seperti yang dimiliki oleh si fulan, niscaya aku akan melakukan apa yang dialah lakukan. Lau yang digunakan untuk berangan-angan yang baik. Barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian barakallahu fikum ada yang berikutnya yaitu lau mimba bil khabar. Ya, lau mimba bil khabar. Kalimat lau yang digunakan itu dalam bab ikhbar. Ya. Seperti yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula ana tayyib lakana fi darji asfali minan nar. Barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Faedah berikutnya fihi taujihul ab ibnahu lil maslahatir rajihah. Ya. Fihi taujihul ab ibnahu lil maslahati rajihah. Barakallahu fikum. Di dalamnya terdapat faedah seorang ayah mengarahkan putranya untuk sebuah kemaslahatan yang jauh lebih kuat. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Seperti di sini barakallahu fikum, Umar iya memandang kepada putranya, seharusnya kamu jawab tadi. Iya. Karena itu barakallahu fikum menurut beliau tayyib yang lebih baik, lebih rajih. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Begitu juga dalam contoh-contoh kasus yang lain. Seperti pada kasus barakallahu fikum Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya. Yang mengarahkan putranya untuk apa? Mengganti palang pintunya, yaitu Ismail. Ketika Nabi Ibrahim melihat istrinya ini banyak mengeluh gitu ya. Ketika bertamu, bagaimana kehidupan rumah tangga kalian? Wah, kami susah, Pak. Gini ya, hidupnya wah gitu banyak mengeluh. Barakallahu fikum tayyib. Enggak ada syukurnya sama sekali. Maka di situ barakallahu fikum Nabi Ibrahim mengarahkan putranya untuk apa? Mengganti palang pintunya. Ya, nanti kalau suamimu pulang, bilang ya, palang pintunya diganti. Barakallahu fikum tayyib. Di situ barakallahu fikum menunjukkan bahwasanya kebiasaan ya salafun saleh yaitu mengarahkan putra-putra mereka untuk sesuatu yang lebih baik kemaslahatannya. Jadi seorang tua barakallahu fikum iya walaupun mereka memberikan barakallahu fikum wewenang kepada anak-anaknya untuk memilih ya apa yang mereka condongi, apa yang mereka sukai. Namun orang tua bukan berarti melepaskan begitu saja anak-anaknya. Barakallahu fikum. Ya. Tetap mereka memantau, meninjau, barakallahu fikum. Ya. Kalau ada yang tidak pas, yang tidak benar atau yang kurang baik, maka orang tua mengarahkan. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu tugas sebagai seorang ayah barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Faedah berikutnya fihi fadlus santi lil maslahah. Fihi fadlus santi lil maslahah. Tayyib. Id sukutuhu atau idza sukutuhu lam yakun fihi kitsmanul ilm. Idza sukutuhu lam yakun fihi kitsmanul ilm. di dalamnya terdapat keutamaan diam, barakallahu fikum, untuk sebuah kemaslahatan. Iya. Apabila diam tersebut tidak masuk dalam kategori menyembunyikan ilmu. Barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Dan diam barakallahu fikum di dalam Islam masuk dalam kategori khisalul iman. Iya, khisalul iman. Barakallahu fikum. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Iya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengucapkan yang baik atau dia diam. Sehingga barakallahu fikum, diam lil maslahah minal iman wal kalam fil khair minal iman. Gitu ya, diam untuk sebuah kemaslahatan barakallahu fikum termasuk keimanan, dan bicara dalam perkara kebaikan termasuk keimanan. Barakallahu fikum. Baik. Karena di sini barakallahu fikum sahabat Ibnu Umar beliau diam iya untuk sebuah kemaslahatan, yaitu dalam rangka menghormati orang-orang yang lebih tua daripada beliau, dan situ tidak mengandung unsur apa? Menyembunyikan ilmu. Karena apa? Karena Rasul bakal memberikan jawaban seandainya para sahabat tadi tidak tahu. Karena ini makomnya adalah maqamul imtihan wal ikhtibar. Ikhwan ya. Bukan makam barakallahu fikum untuk memecahkan sebuah masalah. Paham ya? Tayyib. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Itu beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Barakallahu fikum. Al-mu'adzin yu'adzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Di sini ada beberapa pertanyaan. طيب kapan dimulai puasa Ramadan? Hari Senin atau Selasa? Barakallahu fikum. Iya. Pertanyaan yang barakallahu fikum. Iya. Khafif. Gitu ya. Kemarin dalam khutbah Jumat sudah berapi-api khotibnya. Gitu. Masa enggak paham juga antum? Hah? Khotib sudah berapi-api barakallahu fikum. Iya, enggak bisa ditentukan. Menunggu ru'yatul hilal. Gimana sih antum? Ngantuk apa? Barakallahu fikum. Kok masih tanya ya? Kita enggak pakai hisab. Iya, kita menggunakan metode ru'yatul hilal barakallahu fikum. Sehingga ya nanti dilihat. Tunggu pengumuman dari pemerintah kita. Apakah disyariatkan mengangkat tangan pada setiap takbir dalam sholat jenazah dan sholat id? Ada khilaf di situ barakallahu fikum di kalangan para ulama. Al-amruwasi. Iya, al-amruwasi. Baik. Tolong jelaskan kepada kami posisi kedua tangan termasuk jari-jari tatkala sujud dan takbir dalam sholat barakallahu fikum. Taib, untuk takbir barakallahu fikum yang ada kaifiahnya atau athar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum, yang pertama idza yahdi mankibain, iya, sejajar dengan pundak. Maksudnya barakallahu fikum, orang yang melihat dari depan itu tertutupi dengan kedua tangan Anda. Gitu ya, itu yang dijelaskan oleh Syekh Zakaria kemarin barakallah. Seperti ini atau seperti ini. Iya. Jadi yang depan itu enggak melihat telinga Anda. Seperti ini atau seperti ini. Barakallah. Iya. Baik. Dan termasuk kesalahan yang biasa terjadi yang beliau ingatkan juga barakallahu fikum bagi orang-orang yang sholat, iya. Baik, yang begini. Ya. Barakallahu fikum. Atau begini. Ya. Atau begini. Anda ada ya? Bagaimana nanggung begini ya enggak, begini juga enggak, tapi begini. Iya. Kayak ditahan tangannya itu barakallahu fikum. Harusnya kan Allahu akbar atau Allahu akbar. Barakallahu fikum ya. Itu maknanya barakallahu fikum sejajar telinga atau pun pundak. Adapun jari-jarinya barakallahu fikum tidak begitu renggang, tidak juga rapat, tapi barakallahu fikum hakata. Baik, barakallahu fikum. Itu untuk barakallahu fikum takbir, ya, takbiratul ihram. Adapun barakallahu fikum ketika sujud, barakallahu fikum sebaliknya untuk jari-jari dirapatkan dan dihadapkan ke arah kiblat. Jadi enggak miring seperti ini atau seperti ini. Ya. Baik. Tapi diharapkan ke arah kiblat dan dirapatkan. Barakallahu fikum. Kalau memungkinkan, maka dia membentangkannya sampai disebutkan dalam riwayat kelihatan, iya, ketiak beliau. Itu kalau Anda sholat sendirian, barakallahu fikum. Baik, tapi kalau sholat berjamaah ya disesuaikan. Iya. Jangan maruk gitu ya. Mau diambil sendiri tempatnya sehingga temannya barakallahu fikum terzalimi. Baik. Kemudian untuk sikunya barakallahu fikum tidak menyentuh lantai. Iya. Itu yang menyentuh lantai termasuk yang dilarang. Namanya apa? Hah? Seperti anjing barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Iya, sehingga yang merasa kaifiyah barakallahu fikum takbirnya ataupun sujudnya ada yang tidak beres, barakallahu fikum dibenahi. Ya, atau bagi Anda yang melihat temannya barakallahu fikum ditegur. Terkadang enggak sadar. Iya, dia enggak sadar barakallahu fikum kalau salatnya itu barakallahu fikum ya amburadul. Iya. Enggak perhatian dengan salatnya. Barakallahu fikum. Dan ini diancam di dalam Al-Qur'an barakallahu fikum. Tayyib. Alladzina hum Alladzinahum fi sholatihim sahun. Barakallahu fikum. Iya. Mereka-mereka yang lalai dalam sholatnya. Kadang yang sering kita lihat seperti ini ya. Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Baik. Itu yang sering. Harus dibenahi. Di kampung kami memiliki kebiasaan ketika bulan Ramadan setelah sholat isya diadakan ceramah agama. Ya, namun ini bukan keharusan di tempat kami. Apakah boleh bagi kami mengisi ceramah tayyib barakallahu fikum sebelum sholat tarawih barakallahu fikum labas? Ya, karena hal tersebut dijadikan sebagai momen yang tepat untuk memberikan mau'idhah hasanah kepada masyarakat kita barakallahu fikum. Ya, tayyib. Bisa sebelum atau setelah barakallahu fikum. Yang muskil itu di tengah-tengah. Gitu ya. Sebelum witir ceramah dulu. Habis itu baru witirnya barakallahu fikum. Itu yang muskilah. Baik. Ya, kalau yang seperti ini ahsan kalau Anda bisa memberikan masukan kepada pihak takmir barakallahu fikum itu bagus. Iya, barakallahu fikum. Apakah boleh membaca doa-doa ketika tasyahud akhir? Dan bagaimana dengan doa berlindung dari empat perkara? Dan sebaliknya, apakah boleh membaca doa berlindung dari empat perkara ketika sujud? Barakallahu fikum. Iya, baik. Yang dimaksudkan barakallahu fikum di sini adalah berdoa setelah membaca bacaan doa tasyahud. Iya. Barakallahu fikum. Taib. Di situ ada nas hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau menyebutkan mengajarkan bacaan tasyahud akhir barakallahu fikum, kemudian setelah itu beliau mengatakan tsummal liyakhtar ahadukum addu'a ajaba ilaihi. Ya, fayad'u bih. Kemudian setelah itu hendaknya seorang memilih doa barakallahu fikum yang dia senangi. Taib. Kemudian dia berdoa dengan doa tersebut. Sehingga ada syariat barakallahu fikum berdoa setelah seorang selesai membaca doa tasyahud. Adapun untuk doa meminta perlindungan dari empat perkara barakallahu fikum, wallahu taala alam bisawab, pendapat yang rajih dia termasuk wajib. Iya, wajib bagi seorang untuk meminta perlindungan dari empat perkara barakallahu fikum. Tayyib. Adapun membacanya ketika sujud barakallahu fikum, maka ini laisa fi maudhi'. Iya, bukan pada tempatnya dan bisa dimasukkan dalam kategori barakallahu fikum yukhalifus sunnah kalau yang dia maksudkan adalah menempatkan bacaan tadi memang khusus ketika sujud. Tapi kalau dia memaksudkan adalah doa secara umum barakallahu fikum, tayyib, maka tidak mengapa. Apakah ada sunnah atau anjuran menikah di bulan Syawal? Masya Allah. Ada yang mau nikah nih? Bulan Syawal? Hah? Ada ya? Tayyib. Allahumma yassir. Barakallahu fikum. Tayyib. Ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Muslim di mana beliau mengatakan tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal ya wa bana alayya fi Syawal. Barakallahu fikum. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menikahiku pada bulan Syawal dan mulai membangun rumah tangga denganku barakallahu fikum, yaitu dimulai dari mengumpuli beliau di bulan Syawal. Dan Aisyah radhiyallahu anha biasa menikahkan wanita-wanita yang ada di zamannya di bulan Syawal. Barakallahu fikum. Tayyib. Dari sini barakallahu fikum Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengambil istinbat, beliau mengatakan bahwasanya para ulama kani yaitu madhab Syafi'i berpendapat bahwasanya dari sini menunjukkan sunnahnya menikah di bulan Syawal. Ayo, nanti pulang-pulang pada nikah semua ini. Hah? Barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Adapun barakallahu fikum, ada alasan yang lain barakallahu fikum. Kenapa menikah di bulan Syawal? Karena pada masa itu, iya, yang berkembang di masyarakat barakallahu fikum jazirah Arab, bulan Syawal itu termasuk bulan yang sial. Iya, untuk mengadakan akad nikah, pernikahan. Barakallahu fikum. Baik. Alasan mereka barakallahu fikum ya sangat tidak pas gitu ya. Kenapa? Karena onta-onta betina pada bulan Syawal itu enggak mau dikawini oleh onta-onta jantan. Iya, onta betina itu mengangkat ekornya. Kalau ada onta jantan yang deket-deket langsung digasak. Gitu ya, langsung di barakallahu fikum ditendang sama onta betinanya barakallahu fikum. Enggak mau. Baik. Sehingga dari situ mereka punya barakallahu fikum adat. Oh, berarti ini menunjukkan bulan Syawal itu enggak bagus untuk menikah ya. Buktinya onta saja enggak mau dinikahi bulan Syawal. Allahu musta'an. Masa manusia mau disamakan kayak onta? Iya, kamu manusia. Iya, ini onta. Barakallahu fikum. Masa mau mengikuti kebiasaannya onta untuk manusia? Barakallahu fikum. Maka barakallahu fikum Nabi sallallahu alaihi wasallam iya, ingin mengubah barakallahu fikum image, iya, atau kebiasaan adat masyarakat setempat yang menganggap bulan Syawal adalah bulan yang tidak bagus untuk menikah. Maka beliau menikahi Aisyah radhiyallahu anha di bulan Syawal. Paham ikhwan ya? Baik. Itu asbabul wurud hadisnya barakallahu fikum. Dan dari situ diambil istinbat oleh mereka para ulama adanya sunnah menikah di bulan Syawal barakallahu fikum. Begitu ya Fawas ya? Serius sekali Fawas. Diresapi sama dia. Wallahu taala alam bisawab naktafi bil qadar barakallahu fikum. Insyaallah kita akan jumpa kembali tayyib di bulan Syawal. Gitu ya. Tayyib. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.